dengan kalimat yang sangat mudah dipaham, alhamdulillah, al-jama'atu rahmat wal furqatu adab. Jama'ah itu rahmat dan perpecahan itu adalah adab. Berarti al-jama'ah itulah yang mandur, yang terpuji, yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diupayakan, sedangkan furqah adalah adab yang dihindari, dijauhi, dan berupaya untuk kita memperingatkan kaum muslimin ahli sunnah khususnya untuk jangan sampai berpecah belah. Karena itu ada. Qulana azakumullah. Ada pun yang menyatakan tentang perpecahan adalah rahmat adalah riwayat-riwayat yang maudud, riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang ma'ifah, adza maqdubah. Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalatu tawfiq wal afiyah. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada jamaah sekalian bahwa selesai pelajaran hendaknya jangan keburu bubar. Sebenarnya Ustaz itu menunggu pertanyaan dari antum sekalian. Kalau kalian nggak bertanya, nggak memanfaatkan momen tersebut, ya sudah, akhirnya ya, bubar semuanya. Maka pada kesempatan berikutnya, ya, silakan siapkan pertanyaan, kemudian dikumpulkan di depan gitu. Insyaallah. Barakallahu fiikum.